dengar? Di belakang mendengar, mendengar. Sekarang kita baca keterangan Al-Syeikh Abdul Rahman bin Abdul Rafi'i rahimahullah ta'ala tentang bab ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضعيف هذه الأبواب لأن المشركين يبثرون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون مخلوقون ولكن حيث إن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية ندعوهم ليقربون إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين يجعلهم وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم وهذا من أبطل الباطل وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل أحد وتخضع له المخلوقات بأسرها بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء لتكميل ملكهم ونفوذ قوتهم فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها له كما أن الملك كله له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله ولا يرضى إلا توحيده وإخلاص العمل له فبين أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة وبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة وأنها كلها منه رحمة منه وكرامة للشافع ورحمة منه رحمة منه وكرامة للشافع ورحمة منه وعفوا للمشفوع له وأنه هو المحمود عليها في الحقيقة وهو الذي أذن لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها وأناله المقام المحمود. فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع وهو كاف شاف. فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب، ويتعلق به المشركون بآلهتهم وأنه ليس لها من الملك شيء، لا استقلال ولا مشاركة ولا معاونة ولا مظاهرة. ولا من الشفاعة شيء، وإنما ذلك كله لله وحده. فتعين أن يكون المعبود وحده. طيب، itu keterangan Syekh Abdul Rahman bin Nasr Al-Sa'di rahimahullahu taala terhadap bab ini. Kata beliau, bab tentang syafaat. Tidaklah pengarang menyebutkan syafaat dalam kumpulan bab-bab ini kecuali karena orang-orang musyrik membolehkan, membenarkan kesyirikan mereka dan doa mereka kepada para malaikat, para nabi, serta para wali, itu dengan ucapan. Ucapan mereka inilah yang berhubungan dengan syafaat. Jadi, mereka membenarkan perbuatan kesyirikan, doa kepada para malaikat, para nabi, para rasul, para aulia, itu dengan dalil syafaat. Karena itu Syekh berikan bab khusus. Bahkan di antara masyayikh seperti Syekh Hamd bin Nasir mengatakan, siapa yang tidak mampu membedakan, siapa yang tidak mampu memahami perkara ini, maka dia belum mengenal hakikat tauhid dan kesyirikan. Kalau kita ditanya, kenapa Syekh membuat bab tentang syafaat? Jawabannya banyak. Dari apa yang telah lewat dan apa yang baru kita baca. Yang baru kita baca, karena orang musyrik membenarkan kesyirikan mereka, doa mereka kepada para malaikat dan seterusnya, itu melalui syafaat ini, dengan dalil syafaat. Haula syufa'auna indallah. Mereka tidak mengatakan mereka itu adalah tandingan-tandingan untuk Allah. Mereka mengatakan mereka itu adalah pemberi syafaat pemberi syafaat kami. Jadi terserah apa namanya. Yang jelas hakikatnya, mereka menginginkan syafaat. Dan itu adalah kesyirikan yang nyata, kesyirikan yang dilakukan oleh orang musyrik di zaman Nabi. Baik. Dari mereka, kami berdoa kepada mereka di atas keyakinan kami bahwa mereka itu makhluk dicipta, dikuasai hanya dalam kondisi mereka mempunyai kedudukan yang besar di sisi Allah. Dan dari sisi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, maka kami pun berdoa meminta kepada mereka liqarribuna ilallahi zulfa, supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan supaya mereka memberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sebagaimana ya al-wujaha, para perantara itu menghadap kepada para raja, para sultan, supaya mereka menjadikan mereka sebagai perantara untuk menunaikan hajat mereka dan untuk menjumpai apa yang mereka inginkan. Perhatikan ucapan itu. Mereka tidak menganggap mengambil syafaat, pemberi syafaat itu adalah kesyirikan. Mereka meyakini bahwa orang-orang soleh itu makhluk dicipta, dikuasai. Terus kenapa dijadikan sebagai pemberi syafaat? Karena mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai nama. Mereka mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami doa meminta kepada mereka supaya melalui mereka kami bisa dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, supaya melalui mereka tercapai apa yang kami inginkan. Ini namanya mengambil syafaat. Mereka kasih dalil akal sebagaimana kalau kita mengambil perantara-perantara untuk sampai kepada raja, sultan, presiden, para pembesar, kita rakyat kecil tidak dikenal. Jadi kalau kita mengambil perantara, kita bisa dapat, bisa sampai. Itu dalil. Pendalilan itu pendalilan qiyas. Wa hadha min abtalil batil, kata Syekh. Dan ini adalah kebatilan yang paling batil. Wa huwa tashbihullahil azim. Kebatilan yang paling batil ini justru hakikatnya adalah penyerupaan Allah. Menyerupakan Allah yang maha besar, yang maha agung, penguasa segala penguasa, yang mana semua takut kepadanya. Seluruh makhluk seutuhnya tunduk kepadanya. Ini menyamakan Allah yang seperti ini, sifat kebesaran dan keagungannya dengan penguasa-penguasa yang memang sangat memerlukan pendamping, yang sangat memerlukan pembantu, yang sangat memerlukan menteri, yang sangat memerlukan orang-orang yang bekerja sama dengan dia. Ini penguasa dunia seperti itu. Kalau Allah tidak, untuk apa perlu perantara? Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang panggil kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, minta kepada aku, pasti saya jawab. Kalau raja penguasa dunia lihat kita saja tidak dengar, tidak tahu, tidak. Kemampuannya lemah. Terus apa yang dimiliki terbatas sesuai dengan yang dititipkan kepadanya. Kalau Allah pemilik segalanya, Allah dengar, Allah tahu, Allah lihat seluruhnya. Kemudian raja-raja dunia tidak bisa bekerja tanpa bantuan. Ada yang ditunjuk menjadi menteri ini, menteri ini, menteri ini, menteri ini. Iya, menteri saja menunjuk. Menteri sudah ada wakil menteri ini. Buat sekretaris pribadi lagi. Ada berapa orang? Allah dia samakan dengan makhluk. Kalau makhluk iya. Untuk sampai kepadanya kita perlu perantara. Sebab lemah, tidak mendengar, perlu diingatkan, tidak tahu, perlu diberitahu, perlu dibantu, perlu, dan banyak sekali perlunya. Jelas ya, pimpinannya? Niyas ma'al-Farid. Mereka inginkan, kalau seperti, raja nanti kita masuk, bisa masuk ke sana kalau melihat perantaranya, maka demikian pula Allah. Ini mengkiaskan sesuatu. Kalau begitu kita, melalui perantara orang-orang, siapa orang-orang yang paling mulia di sisi Allah, datangi kuburannya melalui mereka. Ini apa ini? Ini qiyas. Dan yang pertama ini qiyas adalah iblis la'anatullah alaihi. Dengan qiyas yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan yang dikiaskan. Ini qiyas ma'al-Farid yang sangat jelas. Iblis bilang ketika Allah Subhanahu wa taala tanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amar?" Apa yang menghalangi kamu? Kenapa kamu sampai tidak sujud ketika saya perintah? Dalam surah Al-A'raf. Apa kata iblis? Anak saya dirumin. Enak ke? Bajikannya nak naia. Saya lebih baik daripada dia. Dalilnya apa? Kias. Khalaqtahu. Khalaqtani min nar. Wa khalaqtahu min tin. Kamu cipta dia dari tanah, atau kamu cipta saya dari api, sementara dia kamu cipta dari tanah. Lihat, iblis mengkiaskan ini. Saya lebih baik daripada dia. Kenapa? Karena saya dari api lebih baik. dia dari sana, tidak pantas saya sujud sama dia. Ini kias. Yang pertama kias adalah iblis la'natullah. Orang musyrikin ternyata dalilnya ini. Dia pantas. So, ini kan dalil dari iblis memang. Iya. Ini datang dari syaitan. Pimpinannya syaitan iblis. Padahal kiasnya sangat berbeda. Antara tanah dan api kan berbeda. Dan yang sangat jelas, tanah lebih baik. Dari banyak sisi. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Al-Fawaid menyebutkan sampai puluhan sisi. Tanah lebih baik. Di antaranya, kalau tanah itu kita masukkan satu butir jagung. Ini satu butir ini. Jagung ini benda mati, benda hidup. Mati. Begitu masuk tanah, jadi hidup. Hidup, tumbuh, menghijau, indah. Kemudian, satu butir ini diganti dengan ratusan butir. Saya coba satu butir masukkan ke kaki. Jadi apa? Itu lapo. Lapo itu kalau masuk di arangnya sesaat. Arang saja sesaat, baru langsung diambil. Itu lapo. Tapi kalau apinya? Betul-betul habis, lebur. Yang kita kalau disentuh saja, kena baju kita. Dirubah sesuatu yang bermanfaat menjadi tidak bermanfaat. Beda sekali. Terus tanah sifatnya tenang. Kalau api bergejolak. Dan banyak lagi sisi yang beliau rahimahullah ta'ala. Sama di sini. Allah kan sama dengan penguasa. Kita tidak bisa langsung kepada Allah. Sama kalau kita tidak bisa langsung kepada SP. Harus melalui perantara. Perantaranya siapa? Jangankan kita, gubernur saja kadang sulit langsung. Harus melalui perantara, apa lagi kalau kita? Demikian pula Allah. Ini cara berpikir iblis. Dalam menentukan hukum. Kias yang sangat tidak masuk akal. Perbedaan. Tidak betul. Yang dikiaskan dengan kiasnya dengan yang dikiaskan. Karena api lebih baik dari tanah, maka sama perintahmu ya Allah, saya tidak boleh sujud. Kiasnya salah, dalilnya kan salah. Maka salah juga. Lahir juga perbuatan yang salah. Ini juga tadi. Dalilnya salah. Lahir perbuatan salah. Makanya kata beliau, ini merupakan kebatilan yang paling batil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membatilkan sangkaan ini. Allah jelaskan bahwa syafaat seluruhnya hanya milik Allah. Maka ketangannya, syafaat seluruhnya yang milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Coba hilangkan qul. Kalau tidak ada qul, sampaikanlah. Kalau tidak ada, sampaikanlah itu. Berarti apa? Lillahi asy-syafa'atu jami'a. Iya. Hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Itu sudah cukup? Iya. Apalagi bagi qul. Berarti apa? Ini memang kita diperintahkan untuk memahaminya. Tidak ada qul saja. Iya. Tidak ada firman Allah qul, langsung Allah katakan lillahi. Nabi Muhammad memang harus sampaikan kan? Walaupun tidak ada qul. Apalagi kalau qulnya juga turun. Sebab ini perkara besar yang merupakan kekeliruan besar. Makanya Allah turunkan ayat hebat pula. Supaya mendapatkan perhatian penting. Perhatikan betul. Apalagi susunan kalimatnya luar biasa. Lillahi. Itu al-jar wal-majrur. Muta'alliq. Khabar muqaddam. Iya, asy-syafa'atu. Iya, ini mubtada. Asalnya mubtada dulu, baru khabar. Objek dulu, baru apa? Subjek ya? Iya. Itu predikat. Rupanya bahasa Indonesia. Ketika terjadi, ya, terjadi susunan mengkedepankan sesuatu yang asalnya di akhir, lahir makna pengkhususan. Karena itulah lillahi asy-syafa'atu jami'a, hanya milik Allah. Syafaat itu seluruh. Ini supaya hilang sangkaan. Kalau hanya milik Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Siapapun. Bagaimanapun besarnya orang itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, ditambah lagi. Lam, lam di sini. Lam di sini. Lillahi, lam di sini. Lil istihqaq. Menunjukkan hak khusus. Tidak ada selain Allah yang milik. Ini sama lamnya. Alhamdulillah. Semua hamdun tambah kecuali. Itu hanya milik Allah. Tidak ada yang milik. Tidak boleh ada alhamdulillah Muhammad. Alhamdulillah Jibril. Tidak boleh. Haram. Yang boleh hanya alhamdulillah. Hak khusus. Yang sama di sini lamnya ini. Hak khusus. Lihat sudah tiga penekanan. Kul. Kemudian pengkedepan. Pengkedepanan. Kemudian lah. Lam. Milik Allah. Apa itu asy-syafa'ah? Perhatikan kalimat asy-syafa'ah. Ini kata jins, pakai al. Asy-syafa'ah. Iya, al di sini istighraq jinsiyah yang bermakna seluruh syafa'ah. Betul-betul sungguh hanya milik Allah. Hak semata. Dikuatkan lagi dengan kalimat jami'an semuanya. Padahal kata asy-syafa'ah sudah menunjukkan ke keumumannya. Dikuatkan lagi dengan kata jami'an semuanya. Luar biasa ini ayat. Kalau Allah sudah sampaikan seperti itu, perintahkan Rasulnya supaya menyampaikannya, ikut kulnya juga disampaikan. Kenapa masih tidak paham? bahwa kalau mendatangi kuburan menjadikan perantara untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu betul-betul? Itu betul-betul? Kita telah menyerahkan haknya Allah. Sebab ayat ini apa? Pengkhususan, hak khusus seluruhnya milik Allah. Tidak ada selain Allah yang memilikinya. Kemudian kita serahkan kepada penghuni kubur. Berarti kita menganggap ada selain Allah yang memilikinya. Gugur ayat ini. Terjadilah kesyirikan. Sebab syirik menduakan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus milik. Minta syafaat, minta kepada pemiliknya. Jangankan kita Nabi Muhammad SAW saja, itu minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewatkan? Saya jelaskan lebih jauh. Allah jelaskan bahwa syafaat seluruhnya hanya miliknya. Sebagaimana kekuasaan itu seluruhnya hanya miliknya. Dan Allah jelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali hanya dengan izin Allah. Dan Allah jelaskan bahwa tidak ada yang Allah izinkan kecuali hanya mereka yang Allah ridai ucapan dan amalannya. Dan tidak ada yang Allah ridai kecuali tauhid, ikhlas dalam berada. Sementara kalian orang-orang musyrik, iya, sudah minta syafaatnya kesyirikan, tidak kepada pemiliknya, iya, kalian campur lagi semua itu dengan kesyirikan. Bagaimana mungkin mau dapat ridho? Dan inilah syafaat yang ternafikan, syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrikin bermanfaat bagi mereka. Jadi Allah menjelaskan bahwa orang musyrik sama sekali tidak mempunyai bahagian sedikit pun juga dari syafaat. Dan Allah menjelaskan bahwa syafaat itu ada yang ditetapkan, dan syafaat yang ditetapkan itu hanya terjadi dengan izinnya. Itu pun hanya untuk siapa? Li ahlil ikhlas. Untuk mereka-mereka yang ikhlas saja. Dan bahwa semuanya hanya datang dari Allah syafaat itu. Rahmat dari Allah dan kemuliaan untuk yang memberi syafaat. Sekaligus rahmat dan pengampunan untuk yang diberi syafaat. Dan bahwa yang dipuji kalau begitu semata Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad nantinya asy-syafi' memberi syafaat. Siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan beliau. Nabi Muhammad kemudian memberi syafaat. Orang yang beriman, iya. Yang diberi syafaat itu juga dirahmati, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maafkan. Hanya melalui Nabi yang meminta. Iya, tapi tetap siapa yang maafkan? Siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu yang terpuji semata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengizinkan nabinya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada nabinya al-maqam al-mahmud. Kedudukan yang termulia itu di hari akhirat. Itu kenapa? Di saat Nabi meminta, di saat Nabi dan Rasul yang terhebat itu berudur dan mengatakan nafsi nafsi. Justru Nabi dimuliakan di sini, diizinkan. Tapi semuanya diizinkan setelah diizinkan. Kata beliau inilah yang dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah dalam menjelaskan uraian tentang syafaat. Dan musannif rahimahullahu taala telah menyebutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sini. Apa komentar Syekh? Wa huwa kafin syafin. Itu cukup sangat memuaskan. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu luar biasa. Kita sudah baca ya pertemuan yang lalu. Jelas kan. Jadi kata beliau yang menjadi maksud dalam bab ini adalah penyebutan nas. Keterangan jelas yang menunjukkan bab taktilnya, segala wasilah, segala sebab yang merupakan ketergantungan orang-orang musyrik. Di ayat mana itu? Semua ayat, tetapi ayat yang terakhir paling hebat ya. Ayat terakhir paling hebat. Qulid'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wala fil ardh. Menafikan apa? Pemilikan. Wa ma lahum fihi min syirk. Menafikan apa? Syarikat. Punya bahagian. Wa ma lahu minhum min dhahir. Bantu? Bantuan. Tinggal syafaat. Wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman ajinalah. Hatta idza fuzia, itu menghubungkan bab ini dengan bab sebelumnya. Jadi, saya tegaskan di sini, segala ketergantungan orang musyrik itu yang dinafikan dalam nas yang tegas di sini, bahwa sama sekali segala sembahan orang-orang musyrik itu tidak memiliki kepemilikan, kekuasaan sedikit pun juga. Tidak secara bersendiri, tidak secara bersekutu, tidak dalam bentuk bantuan, tidak dalam bentuk mengalahkan, dan tidak pula dalam bentuk syafaat, syafaat sedikit pun juga. Semuanya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau begitu, jelas dia semata yang berhak untuk disembah. Inilah kitabut tauhid. Mengantar kita, memahamkan kita bahwa la ilaha illallah. Tak ada yang berhak disembah, dibesarkan, diagungkan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada angin. Ini kencang. Di hadapan angin, siapa yang mengaku? Ini satu bahagian dari alam ini. Sembahan-sembahan selain Allah, ada yang memiliki? Tidak ada yang memiliki. Ada yang membantu? Ada yang kerjasama? Tidak ada sama sekali. Semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi mengajarkan agar supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat angin, Nabi takut. Nanti tenang Nabi ketika turun hujan. Di saat itu Nabi berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma as'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih atau ursilat bih. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat. Ya Allah, saya meminta kepadamu kebaikan angin ini. Dan angin ada kebaikan. Dan kebaikan apa yang ikut. Ketika angin bertiup, kan bukan hanya angin itu. Ada pasir, ada ini, ada apa? Ada apa? Ada bibit-bibit tanaman. Ada serbuk jantan betina. Terjadi perkawinan macam-macam kebaikan yang kita tahu dan tidak kita ketahui. Kita minta kebaikan dari apa yang ada pada angin. Serta kebaikan apa yang menjadi sebab dia diperintah atau dia diutus. Itu artinya apa? Yang berdoa ini yakin bahwa angin itu diperintah. Dan diperintahnya angin bertiup itu mempunyai maksud. Kita minta supaya dapat kebaikannya dari tiga sisi. Kita minta kebaikan pada angin, apa yang ada padanya, dan apa yang menjadi maksud dia. Kita minta kemana? Murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta ke anginnya. Iya. yang mendatangi dia. Ucapan-ucapan kelon-kelonnya Roma Kasar itu ada yang meminta angin. Jangan minta ke angin. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus? Kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah. Wa'audu bika, saya minta perlindungan, penjagaan kepada engkau, ya Allah. Semata. Min syarri hadhihi rih, dari kejelekan angin ini. Pada angin ini, woy, bahaya. Dan dari kejelekan, wa syarri ma fiha, kejelekan apa yang ada padanya. Ya, mungkin ada hawa penyakit, mungkin ada ini, mungkin ada apa. Wa syarri ma umirat bih, dan dari kejelekan apa yang menjadi maksud dia, diperintah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan minta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di laut, para pelaut, kepada siapa minta? Nabi Khidir. Penjaga ini, penjaga itu. Macam-macam. Macam-macam doa. Dan angin itu sangat berbahaya. Demikian pula kebaikannya sangat luar biasa. Oh, banyak sekali bencana kalau tidak ada angin yang bertiup. Kalau orang yang pelajari akibat dari bertiupnya angin itu, oh luar biasa. Hancur alam ini kalau tidak ada tiupan angin. Tidak ada. Tapi, angin bisa mendatangkan pula bencana. Sangat mengerikan. Di antara kita di Sulawesi, sudah ada yang melihat. Sudah ada yang menyaksikan. Sudah ada yang tertimpa. Bahkan beberapa orang sudah binasa. Rumah hancur karena angin. Sangat mengerikan. Menyalakan kipas angin. Kita lihat akan lahir angin. Itu angin. Tapi bisakah kita mengkirkan angin itu bisa menghancurkan? Meleburkan. Memperandakan. Sesuatu yang panjang dijadikan lebur. Patah-patah. Kita bisa bayangkan. Mereka diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini lagi sering banyak angin. Apa yang kita pahami? Satu, angin itu ada kebaikan, ada kejelekannya. Pada anginnya, pada yang dibawa, dan apa yang menjadi maksud dia diberi. Yang kedua, kita harus yakin. Angin apapun yang ditimbulkannya, itu sesuai dengan perintah yang memerintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengatakan, oh gejala alam. Alam lagi marah. Mungkin alam sudah bosan. Alam bosan. Teguran-teguran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jelas sekali dalam ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Tapi bersamaan dengan itu, banyaknya komentator itu, di TV, semuanya berbicara. Kamayanne, anganne. Macam-macam. Dan wartawan itu termasuk pendosa yang paling besar juga itu. Termasuk perusak paling hebat itu wartawan itu. Dengan sarana yang mereka miliki. Tapi bisa juga menjadi sebab kebaikan yang besar. Tapi yang nampak sekarang ini menjadi sebab bencana, kerusakan yang paling banyak. Penyebaran akidah yang rusak. Akhlak yang bobrok, hina. Penyebaran ghibah, fitnah. Penyebaran pikiran-pikiran sesat, menyesatkan. Kalau ada yang jadi wartawan sekarang, tidak usah jadi wartawan. Kecuali setelah belajar. Kalau setelah belajar, ya sekalian jadi penulis saja. Jadi penulis. Tahu jalur-jalur wartawan bagaimana mu? Menyebarkan informasi yang bermanfaat. Menepis informasi yang batil dan salah. Komentar-komentar di saat ada bencana, la ilaha illallah, mengerikan. Mengerikan. Dan waktu memang begitu kerjanya. Nanti cari komentar memang yang bertentangan. Cari komentar ya, bertentangan. Dan itu termasuk metode syaitan ya. Antum tahu. Dengan komentar, ada yang mendukung, ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat bertentangan. Nanti apa? Ada yang memilih kan? Memilih ini, memilih ini. Ternyata yang benar mana? Tidak ada yang benar satupun. Antum pernah tanah buah di situ? Itu termasuk metode-metode syaitan. Itu metode yang sangat luar biasa hebatnya dalam melakukan pengelabuan. Dalam melakukan pengelabuan. Itu mirip dengan apa? Sihir hitam, sihir putih. Ada yang mendukung ini, ada yang mendukung ini, ada yang mendukung. Ini tapak suci ini. Kalau saya tapak hitam saya. Tapi semuanya dari syaitan. Apa beda? Supaya apa? Minimal pikirannya orang kemana? Ini tidak lepas dari ini. Padahal kebenaran itu dibalik semua itu. Kita ditutup dengan sangka. Gelap itu, gelap. Tapi kekuatan ilmu dalam menembus batas kegelapan itu sangat hebat. Kegelapan apapun, kalau ilmu yang sebenarnya dimiliki, itu tembus. Akan terlihat. Dan sehebat-hebat ilmu adalah keikhlasan dan ketulusan itu. Tauhid dan kemudian ibadah itu. Sebab ilmu inilah yang mampu mendeteksi, yang mampu mendeteksi langkah semut di atas batu hitam yang keras di tengah gelap gulita. Tidak ada alat pendeteksi yang bisa mendeteksinya. Tapi keikhlasan bisa mendeteksinya. Alikhwa rahimakumullah. Baik. Selesai bab tentang syafaat. Jadi ada kesimpulan penting. Bahwa syafaat kalau begitu terbagi dua. Ada syafaat yang dibenarkan. Ada syafaat yang tertolak. Syafaat yang dibenarkan. Satu. Allah izinkan. Kemudian kepada siapa? Orang yang Allah ridhoi. Dan keridhaan itu kembali kepada ketauhidan, keikhlasan. Terus syafaat yang tidak diizinkan. Syafaatnya orang-orang musyrikin. Syafaat yang diminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mampu membedakannya, tidak memahami hakikatnya, gugur. Dan ini sekali lagi, termasuk keterikatan yang paling hebat, paling mendasar yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin guna melakukan kesyirikannya. Baik. Selesai, insyaAllah ta'ala, bab selanjutnya. Masih merupakan bab yang merupakan burhan yang sangat hebat akan ketauhidan. Sekian, subhanallah, alhamdulillah.